sebuah hubatan kalian selain ini. Semangat, jadilah sang fajar, saja sang fajar, dan selalu semangat dalam hidupnya. Walaupun usia tua, tetaplah bersemangat saudara-saudara. Karena di semangat itulah adanya kunci kesuksesan. Walaupun sudah tua, sudah usul, sudah tidak muda lagi, tapi jadilah sang senja, tapi tetap bertabur cahaya fajar. Terakhir. Semangat, semangat, semangat, semangat. Oh, sumpah pembaca, ala kiri walai lutaja, diwakilati. Sumpah pembaca, tangan dia semangat. Ala kiri walai lutaja, diwakilati. Sumpah pembaca, ala kiri walai lutaja, diwakilati. Sampai jumpa. sendiri. Sadis sejaru nanti perhajar syukur. Kawan-kawan wajah senang syukur suka cita. Makan lembulan jadi saya bisa sikap berkelainan nabi. Yo, yo, yo. Sadis sejaru nanti perhajar syukur kamaru. Syukur kamaru bisa lagi. Lagi Allah.